Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas ini dalam bimbingannya. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat menjadikannya sebagai suri tauladan kita dalam mengharungi hidup dan kehidupan ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada ayat ke-42 dari surat At-Taubah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Laukana aradon qoriban wa safaron qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihimus syukkah wa sayahlifuna billah law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakazibun. Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak berapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, tentulah kami berangkat bersama-samamu. Mereka membinasakan diri mereka sendiri, dan Allah mengetahui bahwa sungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 42 ini masih terkait dengan perang Tabuk. Ada sekelompok manusia di Madinah yang tidak mau turun perang Tabuk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat 42 ini mereka menyebutkan argumentasinya mengapa mereka tidak mau perang, karena apa? Karena perjalanan yang begitu jauh. Cuaca yang begitu tidak bersahabat, sangat amat panas. Walaupun kita mengetahui Arab Saudi itu panas, tetapi kondisi perang Tabuk ini sangat panas. Jadi untuk itu kita menemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka ini nantinya, kalau Anda tidak mau ikut berperang, tidak usah berperang. Dan Allah pun melegalkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad tersebut. Karena apa? Rupanya mereka ini adalah munafik yang kalaupun berperang ikut bersama Nabi Muhammad akan menjadi batu sandung. Maka di sini Allah mengatakan, menjadi pelajaran bagi kita, walaupun terkait dengan perang Tabuk, dalam kehidupan ini sebenarnya menjadi konsentrasi hidup itu adalah hati. Pekerjaan yang susah kalau dibaringi hati yang ringan akan menjadi mudah. Tetapi pekerjaan yang mudah kalau hatinya sudah berat, maka akan menjadi susah dan sukar. Maka di sini disebutkan, kalau kamu diseru kepada mereka untuk keuntungan yang mudah diperoleh, perjalanan tidak berapa jauh, mereka pasti mengikutimu. Dan sebenarnya memang ini jauh, tetapi sahabat karena dicinta kepada Nabi Muhammad dan cinta kepada Allah dan yakin akan pertolongan Allah, yang berat itu menjadi ringan. Sementara kaum munafik ini akhirnya merasa semuanya itu adalah syukoh dan masakoh, sesuatu yang susah bagi mereka. Lebih dari itu, karena merasa susah, segala cara pun mereka lakukan. Jauh, berjanji ya Allah, kalaulah memang berjanji atas nama Allah, kalaulah sanggup kami akan bersama-sama Nabi Muhammad. Permasalahan sanggup tidak sanggup rupanya permasalahan hati. Karena kondisi sehat pun, kalau malah sholat, kita menemukan banyak juga orang yang gak mau sholat. Ada orang sudah sakarat karena biasa sholat, dalam waktu tidur pun, dengan kondisi berbaring pun, dengan hanya bahasa isyarat atau dengan sholat dalam kondisi berbaring, dia tetap sholat. Jadi permasalahannya bukanlah sekedar berat kali sholat itu atau mudah kali sholat, tapi permasalahan hati ini tergugah enggak untuk melakukan sholat dan untuk melakukan kebaikan atau untuk melakukan jihad pada perang Tabuk ini. Itu mendapat saya sampaikan, Ustaz Perdana. Iya, menarik sekali pembahasan ayat ini, Ustaz Jenal. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana sikap-sikap orang yang selalu ingin sesuatu yang instan, ya, hasil-hasil yang instan tanpa perlu kerja keras, dia dapat menghasilkan yang sebanyak-banyaknya. Menarik kalau di dalam ayat ini dikatakan bahwa laukana aradang kariban, kalau misalnya ada keuntungan yang mudah atau perjalanan yang tidak berapa jauh, latabauka, mereka akan mengikut. Begitu juga di dalam keterangan ayat lain, Allah juga menggambarkan bagaimana sikap-sikap orang musyrik, ya, orang-orang Yahudi yang selalu menampilkan mana buktinya, mana keuntungan yang bisa kami peroleh. Waqalu, di dalam surat Al-Isra dikatakan waqalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Mereka mengatakan kami tidak akan beriman kepadamu wahai Muhammad sampai engkau dan mampu mencurahkan mengeluarkan air dari muka bumi sebagai mata air. Mereka ingin bukti cepat. Ini dia, kalau mana buktinya kalau kami akan beriman. Atau dalam keterangan ayat lain juga dikatakan au takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin, ya, atau engkau memiliki kebun yang dihiasi dengan tanaman kurma dan anggur. Au yakuna laka baitun min zukhrufin, atau engkau memiliki rumah dari emas. Jadi ada gambaran bahwa orang-orang yang tidak kuat keimanannya atau orang-orang yang meragukan Allah Subhanahu wa taala selalu meminta sesuatu yang instan. Nah, yang menarik untuk dibahas adalah bahwa inilah yang terjadi pada saat sekarang ini. Kehidupan kita sekarang ini digambarkan sebagai kehidupan yang serba instan. Sesuatu yang tanpa perlu kerja keras itu bisa diperoleh hasilnya. Tidak perlu capek-capek untuk masak. Anda cukup telepon KFC atau sebagainya, dia akan datang dan Anda tinggal makan. Ada satu hal yang baik, tapi banyak menimbulkan hal-hal negatif di sini. Ketika di dalam kehidupan ini, pemuda-pemuda kita, secara khusus umat Islam, itu tidak lagi diajarkan bagaimana kerja keras itu akan menghasilkan yang terbaik. Kerja keras itu akan meningkatkan kualitas kehidupannya. Yang terfikir di dalam dirinya adalah bahwa segala sesuatu itu harus mudah untuk didapatkan, ya. Tidak usah berpikir cari-cari kerja, tinggal minta sama babi akan dikasih uang sebanyak-banyaknya. Jadi ada hal-hal yang harus kita proteksi di sini, bahwa sebagai seorang para orang tua hendaklah memberikan didikan kepada anaknya bahwa di dalam kehidupan ini kerja keras itu adalah merupakan satu fitrah dan sunnatullah yang harus dilakukan oleh seorang muslim di dalam kehidupannya agar dia mendapatkan hasil yang semaksimal-maksimalnya. Nah, di dalam beriman yang dituntut bukan melihat hasilnya, tapi yang dituntut adalah ketika seorang muslim melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat atau tidak, merasakan atau tidak hasilnya itu bukan merupakan satu hal yang penting, tapi yang penting adalah bagaimana kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan jadikan ayat Al-Qur'an itu sebagai mantra-mantra untuk memikat hati orang lain. Kalau tidak berhasil, dia akan campakkan ayat itu. Bukan seperti itu yang diperintahkan. Yang diperintahkan kepada kita adalah membaca Al-Quran. Karena pada saat seseorang membaca Al-Quran, tanpa dia sadari, dirinya akan tenang dan dia akan berada di bawah naungan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini juga menyebutkan kepada kita di akhirnya wallahu ya'lamu innahum lakazibun. Allah mengetahui bahwa sungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Ayat ini masih terkait dengan orang-orang munafik yang memberi argumentasi bahwa mereka tidak mampu untuk ikut perang karena mereka merasa tidak sanggup atau banyaknya masakoh, ya. Maka Allah mengatakan bahwa mereka itu dusta. Dusta di sini karena apa? Karena orang munafik itu telah melihat kemampuannya hanya dalam bersifat fisik saja. Itu satu. Sebenarnya ada kemampuan yang lebih menggelora di dalam jiwa. Indonesia merdeka bukan karena kondisi materinya yang begitu mampu dan maksimal, karena pada waktu itu Indonesia tidak memiliki senjata dan peralatan perang yang cukup, tetapi gelora semangat berjuang di dalam jiwa itu begitu tinggi. Maka sebenarnya di sini Allah berkata kita tidak mempermasalahkan aradon, kita bukan mempermasalahkan materi, harta, tetapi sebenarnya ada jiwa, ada rohani yang itu lebih penting. Maka sungguh sangat kasihan, sungguh sangat merupakan orang yang mendustakan dirinya sendiri ketika seseorang melihat keberhasilan itu hanya dalam segi materi saja. Ketika seseorang melihat bahwa milik dia itu ketika dia memiliki harta yang banyak saja. Maka di sini disebutkan itu salah. Anda, Allah telah mengatakan kepada Anda bahwa Anda adalah orang yang salah. Hidup ini tidak lepas dari materi dan rohani dan jasmani, tubuh dan raga. Jadi ada jiwa dan raga. Jadi Indonesia sendiri mengatakan dibangun jiwanya dahulu baru raganya. Ketika Indonesia memupuk dan memperbanyak raga dan melupakan jiwa, maka sebenarnya Indonesia akan menjadi negara yang termarginalkan, tidak memiliki hakikat dan jati dirinya. Tapi ketika kita membangun jiwa kita, bagaimana sopan santun, etika itu merupakan harta yang sangat berharga dalam hidup ini. Kita menemukan, kata Ustaz Perdana tadi, bagaimana anak-anak sekarang cuek bebek, yang penting kalau ketemu orang tua taunya mak minta duit. Tidak ada hormatnya sedikit pun dengan orang tua, tetapi duitnya mau. Orang tua jadi apa ya? Jadi ATM. ATM. Taunya duit aja, mak beli mobil. Tapi tidak tahu bagaimana menghormati dan menyayangi orang tua. Berhasil sedikit sudah tua, orang tua yang dicampakkan di panti jompo. Nauzubillah min dzalik. Karena apa? Karena memang ini adalah suatu kedustaan jiwa. Karena apa? Karena sebenarnya hidup ini tidak hanya bertumpu pada materi, tetapi di samping materi ada nilai yang lebih berguna dan berharga, itulah jiwa, rohani, keimanan, hidayah, dekat kepada Allah, menyayangi yang tua, mengasihi yang muda. Kemudian apa? Melihat dunia ini tidak saja berbentuk materi, tetapi juga ada ilmu, ada etika, ada kebijakan, dan itu tidak kalah nilainya daripada harta yang kita miliki. Iya, benar sekali. Menarik sekali apa yang disampaikan Ustaz Jainal tadi. Satu hal yang bisa saya ambil adalah bahwa kehidupan ini yang terpenting adalah membangun kemauan di dalam diri. Karena itu adalah merupakan syarat untuk menjadikan hidup ini lebih bermakna dan lebih sukses ke depannya. Satu hal yang digambarkan oleh ayat ini adalah bagaimana orang-orang yang kufur, orang-orang pendusta, itu sebenarnya orang-orang yang hanya melihat sisi negatif saja. Coba perhatikan di sini, menarik ketika Allah mengatakan, mereka mengatakan laukana aradan kaliban, kalau ada keuntungan, perjalanan tidak seberapa jauh, mereka hanya melihat sisi-sisi negatif saja. Alah, tidak ada untungnya, ya. Atau kalau ada untungnya sedikit sekali, susah, banyak kendala. Kemudian perjalanan begitu jauh, mereka hanya melihat sisi negatif saja, tidak melihat sisi positifnya. Ada satu hal yang terbaik untuk kita pahami, bahwa pada saat kita menghadapi kendala dan berbagai masalah, coba berpikir bagaimana sisi positifnya. Ketika kita menghadapi tantangan, coba berpikir bahwa itu adalah jalan kita untuk tercepat untuk mencapai kesuksesan. Pada saat kita tersendat dalam suatu permasalahan, coba berpikir, jangan berpikir masalah tersendatnya itu, tapi ini adalah salah satu bentuk kebaikan yang akan mengeluarkan kita dari berbagai permasalahan yang kita hadapi. Jadi menarik adalah bahwa tetap di dalam keterangan ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan inspirasi kepada kita, hidup ini jangan berpikir yang negatif, tapi cobalah berpikir sisi positifnya. Walaupun berada dalam kondisi susah, tetap kita berpikiran yang positif. Nah, pada saat kita ditimpa musibah, jangan berpikir musibah yang menimpa kita itu, tapi berpikir bagaimana sebenarnya ada hal-hal positif dari musibah yang menimpa kita. Bahkan terakhir, bagaimana kita menikmati musibah itu. Ya, itu yang lebih penting. Karena apa? Karena ketika seseorang bisa menikmati musibah, hidup di dalam bahagia di dalam sakit, bahagia di dalam kemiskinan, itulah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala pada ayat 40 yang kita sebutkan tadi, sakinatahu wa ayyadahu bi junudin lam tarauha. Orang melihat dia susah, orang miskin, rumah tidak berlantai, masih tanah. Atap dinding tepas, rumbia, ya, dinding tepas, anak bisa disekolahkan di universitas. Ibu cuma makan nasi dengan ketela saja, tidak ada lauk pauk kecuali sambal dan terasi saja, tetapi hatinya damai. Yang ditanyakan orang, dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Dia hanya berpikir orang itu, bukan siapa yang memberi sekarang, ya. Iya. Jadi ini merupakan apa? Ini merupakan gambaran yang ketika seseorang itu menikmati musibah tadi, kesederhanaan, maka disebutkan, dan kebalikannya disebutkan tadi, kalaulah kita mendustakan diri kita, maka atau mendustakan Allah, mendustakan agama ini, yang rugi adalah diri sendiri. Diilustrasikan Allah, yuhlikuna anfusahum, mereka telah membinasakan dirinya sendiri sebelum dibinasakan oleh orang lain. Secara internal sudah jatuh, kemudian tinggal nunggu eksternal menjatuhkannya. Nauzubillah min dzalik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip dulu, Pak.